Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Al-Qalam ayat yang ke-44 ya. Nah, silakan dibaca Pak Ardan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-44, Ustaz ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. Artinya, maka serahkanlah ya kepadaku wamay yukadzibu dan orang-orang yang mendustakan perkataan-perkataan ini, itu Al-Qur'an ya Ustaz. Iya. Nastadari kelak sanastadriju sanastadrijuhum sanastadrijuhum maka kelak kami akan menghukum mereka min haitsu la ya'lamun dari arah yang mereka tidak duga-duga yang tidak mereka ketahui. Aku satu lagi om nih loh. Wa umli lahum in kaidi matin wa umli dan aku memberi tenggang waktu ya Ustaz kepada mereka sesungguhnya rencanaku sangatlah teguh. Ininya apa namanya Arab ya Ustaz fadharni fa alfa huruf ibtidaiyah darni fil amr ya-nya itu sebagai ini ya Ustaz nunnya nun oh wiqayah nunnya nun wiqayah ya-nya maf'ulun bih waw huruf atof man sebagai isim mausul Ustaz. Man ini isim mausul ma'tuf ya, ma'tuf ke ya mutakallim. Oh, ma'tuf ke ya mutakallim. Hmm. Yukadzibu fi'il mudhari'. Fa'ilnya Fa'il. nanti Ustaz ya. Fa'il. Enggak, fa'ilnya keman. Oh, fa'ilnya keman. Fa'ilnya keman. Bihadha jar majrur al-hadis. Badal Ustaz. Nah, kalau setelah isim isyarat ada yang mu'arab bi'al seperti ini, dia pasti gimana? Mustaqbal apa namanya Ustaz? Yang mana? Sin sin. harful istiqbal. Oh, harful istiqbal. Harful istiqbal. Nastadrijuhum fi'il mudhari'. Fa'ilnya Nahnu. nahnu ya Ustaz. Hmm. Hum sebagai maf'ulun bih min haitsu jar majrur la ya'lamun la nafiyah Ustaz. Ya'lamun. Naam la nafiyah. Ya'lamun fil mudhari' fa'ilnya al waw. Waw huruf athaf umli umli ini fi'il umli mudhari' fi'il mudhari' ya yeah. Umli fi'il mudhari' lahum jar majrur inna harfu tauqid nun nasbin kaidi isim inna ya Ustaz ya isim inna kemudian ya-nya mati nun sebagai oh ya-nya dulu kayak itu ada yang mutakallim. Ya-nya mudhof ilaih. Nah. matiin sebagai khobarinna. Nah, saya baca tafsirnya. Darni ayyuhar rasulu wa man yukadzibu bihadzal qur'an bihadza kok oh bihadzal qur'an ya maaf hadzal qur'ani fa'inna alayya fa'inna alayya jaza'uhum ya sat jaza'uhum wal intiqami jaza'uhum wa intiqamu sat ya min ya wal intiqamu minhum sanam sanamudduhum sanam apa Ustaz apa Ustaz sanamudduhum bil amwali sanamudduhum mudduhum bil amwali wal auladi wan ni'ami ni'ami wan ni'ami istidrojan lahum min haitu mabni Ustaz ya. Ya, mabni dia memang selalu doman dia. Min haisu. Min haitu la yash'uruna. Yash'uruna annahu sabab. Annahu sababu ya Ustaz. Sababun. Sababun. Li ihlakihim. Ihlakihim. Wa umhiluhum. Umhiluhum. Wa utilu a'marahum liyazdadu wa ithman enggak ohnya oh itu liyazdadu isman liyazdadu ithman inna kaidi di ahlil kufri di ahlil kufri Qawiyyun syadidun. Nah. Qawiyyun syadidun. Maka serahkanlah kepadaku ya wahai Rasul dan orang-orang yang mendustakan atas Quran ini Ustaz. Fa inna maka alayya atasku ya Ustaz ya. Ya, sungguh ataskulah. Ataskulah ganjaran mereka. Wal intiqam. Intiqam itu pembalasan, Ustaz? Kalau jaza itu balasan, intiqam itu pembalasan. Pembalasan, ya. Intiqamu minhum. Sanamudduhum. Madayamuddu. Kami akan memanjangkan, maksudnya kami akan membiarkan ia dengan harta. Kami akan membiarkan mereka dengan harta dan anak-anak dan kenikmatan-kenikmatan ya Ustaz ya. Istidraj ya di ini ya. Istidraj itu sudah jadi istilah syar'i ya, sebagai istidraj bagi mereka. Sebagai istidraj bagi mereka. Min haitu dari tempat-tempat yang mereka tidak bisa merasakan ya Ustaz. Menyadari. Oh, menyadari ya. Annahu sababun bahwasanya itu adalah sebab oh bahwasanya itu adalah sebab kehancuran mereka ya nah kebinasaan mereka wa umhiluhum dan aku biarkan mereka biarkan juga ya dan aku biarkan mereka upilu dan aku panjangkan umur mereka ya, panjangkan umur panjangkan umur mereka yasdadu isman biar menambah ininya mereka Ustaz ya, menambah ya, agar mereka menambah dosa mereka. Ini dosa ya. Inna kaidi inilah apa namanya? Tipu daya Ustaz ya. Sesungguhnya tipu daya, ya sesungguhnya tipu dayaku fi ahlil kufar untuk orang-orang kafir sangat keras ya Ustaz. Kuat dan keras. Sangat kuat dan keras. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadis سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Maka biarkanlah aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan biarkan orang yang mendustakan hadis ini, orang yang mendustakan pembicaraan ini, yaitu mendustakan Al-Qur'an ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan lakukan istidraj kepada mereka dari jalan yang mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, dan aku akan biarkan mereka. Sesungguhnya inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amatlah kokoh. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang ya sengaja memberikan umur yang panjang kepada orang kafir, sengaja memberikan kepada mereka harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kenikmatan yang banyak, itu dalam rangka istidraj ya. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ya kenikmatan semu, ya kenikmatan semu yang Allah berikan kepada seseorang dengan tujuan agar dia makin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, terkadang ada orang kafir yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, ya umur yang panjang kepadanya, tujuannya apa? Supaya dia makin banyak menambah dosa, sehingga nanti ketika di akhirat ya akan terasa lebih sakit. Gambarnya seperti ini ya. Kalau orang misalnya biasa hidup susah, ya maka kesusahan tidak akan berpengaruh kepadanya. Tapi kalau orang ya biasa ya dari kecil misalnya sudah lahir di keluarga yang kaya raya sampai besar, ya dia selalu terbiasa dengan kemewahan, kekayaan, lalu tiba-tiba ya suatu hari dia bangkrut, maka yang seperti ini itu akan terasa lebih sakit dibanding orang yang memang biasa susah. Kalau orang biasa susah, diberi kesusahan ini sudah biasa. Tapi kalau orang yang selama ini biasa dengan kemewahan, biasa dengan kekayaan, lalu tiba-tiba Allah jatuhkan hingga bangkrut, benar-benar bangkrut, ya maka dia akan lebih menderita. Itulah gambaran istidraj bagi orang-orang kafir. Ya. Sengaja Allah biarkan dia di dunia hidup panjang, ya kenikmatannya banyak, hidup penuh dengan kemewahan, lalu tiba-tiba nanti di akhirat, ya dia akan dihempaskan ke dalam neraka. Tentu ini akan lebih menyakitkan, ya. Ini namanya istidraj, ya kenikmatan semu yang tujuannya adalah ya, supaya ya orang itu makin lalai dan makin banyak berbuat dosa. Ya. Ini namanya istidraj. Ya. Dan istidraj ini tidak hanya berlaku untuk orang kafir, ya. Ada beberapa orang Muslim yang seperti ini, ya. Dia merasa ketika dia menjauhi syariat, kok malah rezekinya lancar. Ya, banyak orang seperti itu. Alhamdulillah, ya. Misalnya saya enggak taat banget, tapi rezeki lancar. Nah, ini namanya istidraj, ya. Ini namanya istidraj. Azab dalam bentuk kenikmatan. Jadi sengaja Allah kasih kenikmatan yang banyak supaya nanti ketika dia menyadari bahwasanya dia dalam apa namanya jalan yang sesat, tidak benar, maka itu akan lebih menyakitkan dibanding kalau dia ya sudah biasa hidup susah seperti itu. Ini namanya istidraj. Ya, jadi ada beberapa manusia yang Allah berikan kenikmatan, dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Ini adalah kenikmatan semu yang tujuannya adalah untuk melalaikannya supaya mereka lebih kafir lagi, lebih ya binasa lagi, ya, sehingga nanti di akhirat dia akan merasakan akibatnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa umli lahum, ya, dan kami biarkan mereka, inna kaidi matin, semuanya tipu dayaku sangatlah kokoh. Nah, jadi mereka merasa bahwasanya ini nikmat, padahal itu adalah adab dalam bentuk kenikmatan. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya dari menerima azab berupa istidraj ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan 647 ya. Ya, Bu Dahili, silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min mawramin musallun. Atau kamu meminta kepada mereka upah, maka mereka menjadi terbebani. Am harfu atfin tas aluhum fi'lun mudari'un fa'ilnya anta, ajron tadzuru humnya belum. Hum maf'ulun bih. Ajron maf'ulun bih kedua. Fahafu arfin fahum hum lalu mereka hum mubtada ya Ustaz ya. Hum mubtada betul. Min maghramin jar majrur muskaluna khobar ya khobar. Ya betul. Ya. Satu lagi Bu, soalnya tafsirnya dua ayat. Oh gitu. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka ada kegoiban lalu mereka menulisnya. Am harfu atfin inda zorof hum mudafun ilaihi al-ghaibu fa'il. Fa'il dari mana? Tadam akhar dia. Indahum itu zorfiyahnya jadi khabar. Ada mu'akhar. Fa harfu atfin hum mubtada yaktubuna fi'ul mudhari'un al-wawu sebagai fa'il sebagai khobar dari hum. Am tas'alu ayyuhar rasulu ha'ula il musyrikina ajron dunyawiyan. Dunyawiyan ala tablighi risalati fahum min gharamati dzalika mukallafuna himlan takilan bal indahum alimal ghaibi fahum yaktubuna anhu ma yahkumuna bihi li anfusihim min annahum afdalu manzilatan indallahi min ahlil imani bihi. Atau bahkan tanyakanlah kepada mereka wahai Rasul. Enggak amtasal itu apakah engkau meminta wahai Rasul. Apakah kamu meminta wahai Rasul kepada orang musyrik itu upah dunia apa yang telah risalah yang telah engkau sampaikan untuk menyampaikan risalah maka mereka mengutang ya tadi. Maka mereka dengan sebab hutang tersebut menyelisihi. Mana menyelisih? Mukallaf itu diberi beban. Diberi beban dengan tanggungan yang berat. Diberi beban dengan tanggungan yang berat. Bahkan di sisi mereka alimal ghaibi itu. Bahkan apakah di sisi mereka ada ilmu ghaib? Bahkan apakah di sisi mereka ada ilmu ghaib? Maka mereka menulisnya apa yang mereka putuskan. Apa yang mereka hukumi untuk diri mereka. Maka mereka hukumi untuk diri mereka. Bahwa mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling utama. Kedudukan yang paling utama di sisi Allah dari ahli iman. Dari ahli iman, pertanyaannya. Baik, ya. Barakallahu fi wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah engkau meminta wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ajran? Upah, ya. Fahum min maghramin musqalun, maka mereka pun diberati dengan hutang tersebut. Am indahumul ghaib, atau apakah di sisi mereka ada ilmu ghaib? Fahum yaktubun, lalu mereka pun menuliskan tentang apa yang mereka lakukan. Nah, ini lagi-lagi merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, am tas'aluhum ajra, apakah engkau meminta upah kepada mereka wahai Rasulullah, kepada orang kafir sehingga mereka bebas berbuat sesuka mereka? Am indahumul ghaib, atau apakah mereka memiliki ilmu ghaib, ya, sehingga mereka bisa menuliskan kitab mereka sendiri yang membenarkan tindak tanduk mereka? Ya, tentu jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak, ya. Ini merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang mereka itu berbuat sesuka hati mereka, seakan-akan mereka itu ya adalah orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan mereka punya sebuah kitab sendiri yang isinya itu membenarkan semua tindak tanduk mereka. Tentu jawabannya tidak, ya, karena bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang kafir itu, orang-orang musyrik itu berada dalam kesesatan yang nyata, ya, disebabkan karena kesombongan mereka, pembangkangan mereka, pengingkaran mereka, lalu mereka berbuat yang sesuka hati mereka. Nah, kita lanjutkan. Baik. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idz nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah dengan hukum Tuhanmu dan janganlah kamu menjadi seperti sahabat hiu, ya. Ketika ia berdoa dan ia sangat marah. Hud itu kan hiu, paus. Kalau hiu paus. Ya, maaf, paus. Alfa'u, harfu isti'naf, isbir, fi'il amr, fa'ilnya anta. Li hukmi, jar majrur, rabbi, mudhof ilaih, al-kafu, mudhof ilaih. Al-wawu, harfu atfin, la, lanahiyah, takun, la takun, ini fi'il mudhari naqis. Ya. Majzumun bila nahiyah. Ya, majzumun bila nahiyah. Kasahibi jar majrur. Dulu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya isimnya. Isimnya anta, ya. Anta, ya. Isimnya anta, kasahibi jar majrur sebagai khobar, ya Ustaz. Al-huti ya. Mudhof ilaih. Id dzarfiyah syartiyah nada fi'il madhi. Bu, yang dzarfiyah syartiyah mah ida, kalau id mah enggak. Oh, id mah berarti itu dzarfiyah aja. Dzarfiyah aja, dzarf. Id dzarf nada fi'il madhi. Al wawu harfu atfin huwa mubtada makzum. Wawunya kayaknya wahal kayaknya, ya. Oh, wawuhal. Ya. Al wawu wawuhal huwa mubtada makzumun khobar. Ya. Nanggung, Bu. Itu kan tafsirnya beberapa. Lanjut aja. Laula antadarakahu ni'matum mir rabbihi lanubidha bil'ara'i wa huwa mazmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Kalaulah tidak karena mendapatkan nikmat dari Tuhannya, niscaya dia akan dicampakkan pada tanah tandus dan ia tercela. Lalu ia memilih Tuhannya dan dia menjadikannya termasuk orang-orang yang solih. Lau harfu syar. Bukan dia yang memilih Tuhannya, Rabbnya yang memilihnya. Ya, maka Allah menjadikannya, gitu ya. Maka Allah menjadikan. Maka Rabbnya memilihnya. Oh. Oh iya iya betul. Maka Rabb-nya memilihnya dan dia menjadikannya termasuk orang-orang yang solih. Oh iya. Rabbu fa'ilnya ya. Lau harfu syartin la la nafiyah an harfu nasbin wa masdarin tadaraka fi'il mudhari mansub bi an alha'u maf'ul bi ni'matun fa'ilnya ya Ustaz. Min rabbi jar majrur alha'u mudhof ilai. Sebentar Bu, sebentar saya mau nanya. Tadaroka fi'il mudhari kan? Ya. Wazannya apa? Salah ya? Enggak, ini nanya. Enggak. Dia memang fi'il mudhari, tapi wazannya tada roka kayak fi'il madi ya? Kayak tak. Iya, tak enggak? fa'ala. Kayak tafa'ala kan? Iya. Terus gimana penjelasannya kalau ini dibilang fi'il mudhari? Iya, berarti salah. Enggak, benar-benar. Oh, benar cuma, ya? Apa penjelasannya? Oh, enggak tahu, Ustaz. Belum nyampe. Kayaknya belum nyampe begitu belajarnya. Kita kan di sorof tuh pernah belajar tentang wazan tafa'ala dan tafa'ala ya? Iya. Kedua wazan ini, kalau ada dua tak nyambung, satu taknya boleh dibuang, Bu. Oh, jadi harusnya... Jadi asalnya ini tada roka ya tada roku kan, fi'il mudhari kan. Dan ini kan ni'mah, mu'annas kan. Iya. Makanya asalnya... Katada. Gitu katada ya. Roku, ya. Katada roku. Ingat kaidahnya kalau ada dua tak, satunya boleh dihilangkan. Makanya asalnya tada roku, ya. Jadi tada roku. Kemudian karena ada huruf nasab an, jadinya tada roka, ya. Taib. Ya, jazakallahu khair. Min Robbi jar majrur alhau mudhof ilai lanubiza lamnya alamu taukid nubiza fiil mudhari fa'ilnya fiil mudhari nubiza ma fiil madhi kira-kira apa tunggu lanubiza bentar Ustaz nabada ya fiil madhi ya ibu ngiranya ini nun itu gitu ya salah nun nahnu bukan ya. Ini fi'il madhi ya. Nubidha fi'il madhi majhul. Madhi majhul. Bil aro'i jar majrur. Al wawu ini wawu hal. Huwa mubtada mazmum khobar. Nah. Al fa'u harfu atfin ijtaba fi'il madhi. Al ha'u maf'ul bi. Rabbu fa'ilnya. Al ha'u mudhof ilaihi. Alfa'u harfu atfin ja'ala fi'il maldi alha'u mudhof maf'ul bih minas salihin jar majrur fasbir ayyuhar rasul lima hakama bihi rabbuka wa qadahu wa min dhalika imhaluhum wa ta'khiru wa ta'khiru nasratika 'alaihim wala takun ka sahibil huti wa huwa yunus alaihi salam fi ghadbihi wa admi sabrihi wa adami sabrihi ala qaum sabrihi wa adami sabrihi sabrihi wa adami sabrihi ala qaumihi hina nada rabbahu wa huwa mamluun ghamman taliban ta'jilul azabi lahum laula wa huwa mamluun ghamman taliban ta'jila ya ta'jilal azabi lahum laula antadarakahu ni'matun mir rabbih bitawfiqihi litaubati wa qabuliha laturiha min batnil huti bil ardil fada'i al mahlukati Al-muhlikati. Wahuwa atin bima yalamu alaih. Bima yulamu alaih. Fastofahu rabbuhu lirisalatihi. Faja'alahu minas salihin alladhina salahat niyatuhum wa aqwaluhum wa a'maluhum. Maka bersabarlah wahai Rasul dengan hukum dengan apa-apa yang Tuhanmu telah putus telah ya hukum-hukum Tuhanmu dan ketentuannya dan dari demikian terdapat imhal itu apa Ustaz? Pengabaian. Oh, terdapat pengabaian dan apa namanya penundaan pertolonganmu kepada mereka dan janganlah kamu seperti sahabat ikan yaitu Yunus alaihi salam dalam kemarahannya dan dalam tiadaan sabarnya terhadap kaumnya ketika ia berdoa kepada Tuhannya dan dia dipenuhi dengan rasa marah dan meminta disegerakannya azab kepada mereka. jikalau tidak dikarenakan mendapatkan nikmat dari Tuhannya berupa taufiknya untuk bertaubat dan dikabulkannya, niscaya dikeluarkan dari perut ikan, gitu ya, bil ardi, ya, dari perut ikan, pada tanah, gitu ya, pada tanah yang tandus, yang tandus dan membinasakan. Dan ini adalah katin itu apa, Ustaz? Dan dia itu datang. Oh, dan dia datang dengan apa yang yulamu? Yulamu itu apa namanya? Apa? Yalum itu kan artinya menyalahkan ya. Berarti yulamu apa? Dengan apa yang disalahkan atasnya itu? Dan dia datang dengan apa yang disalahkan atasnya. Dan Tuhannya memilihnya dengan risalahnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih, yang benar niatnya, perkataannya, dan amalnya. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, dan janganlah kamu ya seperti seseorang yang dimasuk ditelan ya ke dalam ikan paus. Idna ada ketika dia berdoa, wa huwa makdhum, sementara dia dalam keadaan sangat marah. Laula altadarakahu ni'matum mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa mazmum. Kalaulah sekiranya dia tidak mendapati nikmat dari Rabbnya, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam ya ke tanah yang tandus, wa huwa madmum, dan dia dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Rabbnya ya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar terhadap hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah seperti Nabi Yunus ya. Ini sahibul hut adalah Nabi Yunus ketika dia berdoa dalam keadaan marah. Ya karena kita tahu bahwasanya Nabi Yunus alaihi wasallam kisahnya adalah ya mereka sedang di atas kapal ya. Di atas kapal lalu ya kapal ini kelebihan muatan, harus ada yang dibuang ya. Lalu kemudian dia lakukan undian, yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, sehingga akhirnya Nabi Yunus ini ya dibuang ke laut. Lalu ya ketika Nabi Yunus dibuang ke laut, lalu ia dimakan oleh seekor ikan paus ya. Namun ya karena beliau adalah seorang nabi, Allah selamatkan dia, ditelan ikan paus tapi tidak mati. Lalu di dalam perut ya karena dia marah dengan kaumnya, lalu dia pun nada ya berdoa kepada kaumnya, wa huwa makdhum, sementara dalam keadaan marah dia berdoa agar ya Allah menyegerakan azab kepada kaumnya. Dan ini tidak boleh ya, tidak boleh ya seorang nabi itu ya tidak sabar atas kaumnya. Dan masya Allah ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlaknya. Kita lihat bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Thaif lalu ditolak oleh orang-orang di sana, bukan hanya ditolak, bahkan dilempari batu sampai ya Nabi terluka. Ya ketika malaikat ya menawarkan agar ya mereka ya yang menolak itu orang-orang Thaif itu ditimpakan ya di atas mereka gunung. Namun apa kata Rasulullah? Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang memiliki akhlak mulia, tidak pernah dendam ya, katanya aku berharap dari anak keturunan mereka ya akan muncul orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan benar saja kalau kita ya ke Thaif saat ini ya mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, jadi ya Nabi Yunus ketika ya ditelan ikan paus lalu di dalam perut ikan paus itu merasa sangat kesal dengan kaumnya, sampai akhirnya dia mengangkat tangannya berdoa agar Allah segera mengazab kaumnya. Namun ya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam akhirnya memahami bahwasannya yang dilakukan itu tidak benar, Lalu Nabi Yunus beristighfar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memilihnya. Ya. Allah memilihnya sebagai orang yang spesial, faja'alahu minas salihin. Maka Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang salih. Ya. Maka Allah jadikan Nabi Yunus sebagai seorang Nabi. Ya. Yang tugasnya adalah berdakwah, menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ini dengan sebab ya, dia menyadari kekeliruannya, kemudian beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lah sekiranya dia tidak bertobat, ya Allah akan menghinakannya. Tanu bilabil arai wa huwa mazmum. Ya, namun Nabi Yunus dengan ya, kesabarannya, akhirnya ya menahan amarahnya, kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah jadikan dia sebagai seorang nabi. Nah, kita lanjutkan. Jadi siapa yang mau baca nih? Bu Marsih ya. Baik. Mana Bu Marsih? Silakan Bu Marsih. Amasat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun. Artinya, dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Wa harful ibtidai, in harful syartin, yakadu fi'il mudari, fi'il mudari, alladzina isim mausul, kafaru fi'il maud. Isim mausul sebagai apa dia? Isim mausul sebagai fa'il. Enggak, isim ya. Ya kada ya kadu itu dia menyerupai kana ya, temannya kana dia. Oh. Jadi gimana, Sir? Ya kadu kan fi'il mudhari nakis. Iya. Alladzina itu adalah isimnya. Oh, gitu. Iya. Ya kadu fi'il mudhari nakis, alladzina isim ya kadu kafaru fi'il madi langsung fa'ilnya ya Tad? Wawunya fa'il wawunya fa'ilnya la yuzliku naka lanya la apa tuh Tad? Lantokit aja gak apa-apa la taukit la yuzliku naka lanya la taukit. Bukanlah, kalau la itu jadinya lam alif. Kalau ini dieja lam. Oh, lam. Alamu. Alamu, lamu taukid. Gitu. Mm-hmm. Alamu, lamu taukid. Yuzliku, yuzliku fi'il mudhari. Yuzliku na fi'il mudhari. Nah, yuzliku na fi'il mudhari. Wawunya fa'ilnya. Ka'nya maf'ulun bi. Apa? Maf'ulun bi benar ya Tat ya? Ya betul, emang apa lagi? Kirain gitu. Apa? Mudhof ilaih. Enggak lah, enggak mungkin. Kalau setelah fi'il bukan mudhof ilaih ya. Isim ya, ya. Harus kamu dengar. Oh iya iya iya. Bi abasarihim bi harfu jarim. Jangan bilang bi alba'u. Oh alba'u, iya iya iya. Maaf Tat, masih baru Tat. Alba'u harfu jarim. Abasari isim majrur. Himnya mudhof ilaihi lama enggak apa tat lama harfu apa tat lama itu dzaraf ya dzaraf lama dzaraf kemudian sami'u fi'il madi fa'ilnya wawu al wawu terus dzikra maf'ulun bih wa harfu 'athfin yaquluna fi'il mudhari fa'ilnya al wawu gitu ya tadi ya innahu innahu inna harfu taukid gitu Inna harfu. Harfu nasbin apa taukid? Iya, harfu taukid dan nasbin terus. Hu-nya. Hu-nya. Isim inna gitu, Tad. Mana isim inna? Haknya. Jangan bilang hu tapi al-ha'u ismu inna. Al-ha'u isim inna. Kemudian lam majnun, lamnya lamut taukid. Majnunnya apa antar? Khobarnya. Oh, khobarnya. Khobar dari inna ya, Tat ya? Iya. Oke. Oke, sekarang baca tafsirnya ya. Iya. Wa in yakadul kufaru hina sami'ul qur'ana la yusibunaka ayyuhar rasul bil aini libudihim iyyaka libudihim iyyaka laula wiqaya tullahi wa himayatuhu laka wa yaqulun hasba ahwaihim hasba ahwaihim ihim betul ya Tat ya? Iya ya benar. Innahu la majnun. Naam. Wa in yakadul kufaru hinna wa in yakadul apa nih ya? Hah? Udah kan Tat diterjemahkan kan? Ya terjemahin ya yuk. Iya. Wa in yakadul kufar dan hampir saja orang-orang kafir ketika mereka mendengar Al-Qur'an la yusibunaka tidak benar-benar apa ini Tat? La yusibu asoba. Ya, akan asoba yusibu menyakitimu. Tidak layusibu naka mereka menyakitimu ayuhar rasul wahai rasul bila aini dengan mata dengan pandangan ain dengan pandangan ain disebabkan kemarahan mereka kepadamu gitu ya Tat ya kalau bukan karena kekuatan Allah dan perlindungannya kepadamu. Yeah. Penjagaannya kepadamu. Wiqaya itu bukan kekuatan. Wiqaya itu sama himayah, penjagaan dan perlindungan gitu ya. Penjagaan. Kalau bukan karena penjagaan dan perlindungan Allah padamu. Iya. Yeah. Kalau bukan karena perlindungan dan penjagaan Allah kepadamu, wa yaqulun dan mereka berkata, terserah. Hasbah kan terserah ya Tat ya? Bukan. Bukan. Dan mereka menurut hawa nafsu mereka. Oh, hasiba. Menurut hawa nafsu mereka, innahu la majnun sesungguhnya mereka benar-benar bukan. Sesungguhnya dia gila. Ilmunya gitu. Dia itu Nabi Muhammad gitu ya maksudnya. Iya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu gila gitu. Ya, betul. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون dan ya hampir saja orang-orang kafir itu ليزلقونك ya membinasakanmu menyakitimu bi absarihim dengan pandangan mata ain mereka. Lamma sami'u dzikra. Ketika mereka mendengarkan adzikr itu Al-Qur'an wa yaquluna innahu la majnun. Dan mereka berkata sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang gila. Ya, na'udzubillah. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu senantiasa berusaha untuk menyakiti Nabi. Dengan cara apapun, termasuk diantaranya adalah penyakit ain. Jadi dalam syari, ya dalam tinjauan syariat ada penyakit yang namanya penyakit ain. penyakit ain itu kalau kita terjemahkan pandangan mata jahat ya. Pandangan mata jahat. Dan memang ada orang-orang yang memiliki penyakit ini. Dan ini enggak baik ya. Penyakit ain itu adalah ketika seseorang memandang buruk orang lain, itu bisa membinasakannya. Misalnya ya seseorang mendapati temannya memiliki mobil baru misalnya, lalu dia enggak senang ya, enggak senang, hasad, dengki. Lalu dia memandang mobil tersebut dengan pandangan kebencian. Kalau dia punya penyakit ain, itu bisa jadi enggak lama setelah dia lihat mobilnya, itu mobilnya hancur, rusak ya. Ini namanya penyakit ain. Begitupun orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya karena kebencian yang sangat tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memandang Nabi dengan pandangan mata jahat. Namun karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya maka segala bentuk ya penyakit ain tidak mempan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari ayat ini kita mengerti bahwasanya yang namanya penyakit ain itu hak ya, benar adanya. Artinya tidak bisa kita pungkiri karena ini ada di Al-Qur'an ya, bahwasanya memang ada orang-orang yang punya penyakit ain. Ketika dia melihat sesuatu yang dia tidak senangi, itu bisa merusaknya, itu bisa membinasakannya. Makanya kalau kita ya atau teman kita ada yang punya penyakit ain ini, maka dia harus banyak-banyak beristighfar. Dan di antara cara ya untuk menghindar dari penyakit ain ini adalah ketika kita takjub dengan sesuatu, misalnya Masya Allah kita melihat rumah teman kita besar, mobilnya bagus, atau anaknya lucu dan menggemaskan, itu jangan lupa berzikir. Jangan lupa ya menyertakan pujian dengan zikir. Misalnya Masya Allah anaknya imut banget, barakallahu fiik. Jadi diiringi pujian dengan zikir ya. Masya Allah anaknya cantik banget ya, barakallahu fiik. Ini untuk menghindari penyakit ain. Jangan hanya memuji saja, Masya Allah mobilnya bagus banget, ya anaknya imut banget. Enggak, jangan seperti itu, tapi diiringi dengan pujian. Kita pun orang tua, ya kalau anak kita dipuji oleh orang lain, dan orang lain itu memuji tanpa pujian kepada Allah, maka ingatkan dia. Jadi ketika misalnya dia mengatakan, ih anaknya cantik banget, iya Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kayak gitu. Jadi kita orang tuanya yang melindungi anak kita dengan zikir-zikir semacam itu. Ya. Nah. Dan ini, ya dari ini pula kita mengatakan bahwasanya tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad itu sangatlah buruk gitu, sampai mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang gila hanya karena beliau menyampaikan sesuatu yang mereka belum pernah dengar sebelumnya. Karena bagi orang kafir Quraisy tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka tidak mengenal yang namanya hari kiamat, tidak mengenal yang namanya ya penghitungan dan pembalasan. Mereka tidak mengenal surga dan neraka. Lalu ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka tentang Allah, tentang hari akhir, tentang surga dan neraka, mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang gila. Padahal Nabi Muhammad ya hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat manusia. Nah, kita lanjutkan yang ayat yang terakhir. Silakan Pak Nur Rahim ya. Amsal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما هو إلا ذكر للعالمين. Dan tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Al-wawu harfu istinaf, ma harfu nafyin, huwa mubtada, illa ini istisna Ustaz ya? Iya, ya. Istisna tapi mulghah yang enggak dipakai istisnanya. Oh, berarti ada tul hasr. Ada tul hasr. Zikrun khabar. Lil alamin itu jar wa majrur. Tafsirnya wa mal qur'anu illa mau'izatun wa tadzkirun lil alamina minal insi wal jinni. Dan tidaklah Al-Quran itu kecuali sebagai mau'idhah, nasihat dan peringatan bagi seluruh alam, yakni dari kalangan manusia dan jin. Naam. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an itu yang melainkan peringatan untuk seluruh alam, ya. Wa mal Qur'anu illa mau'izatun wa tadzkirun lil alamin minal insi wal jinni. Dan tidaklah Al-Qur'an itu melainkan mau'izah, pelajaran, wa tadzkirun, dan juga pengingat untuk seluruh alam dari kalangan jin dan manusia, ya. Jadi ya Allah membantah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila, bahkan Al-Qur'an yang dibawanya itu merupakan pengingat untuk seluruh alam, baik ya dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, ya. Baik, mungkin sampai sini ya materinya, karena nanggung kalau diteruskan. Insyaallah kita lanjutkan besok untuk baca surah Al-Ahqaf-nya. Jelas kalau ada pertanyaannya. Bu Nurul bertanya, bagaimana kita tahu itu fi'il madhi atau fi'il mudhari yang dibuang huruf ta'nya seperti pada fi'il tadarraka? Melihatnya dari konteksnya ya. Ini kan tadi ayatnya laula al tadarrakahu ni'mah. Ini dari adanya an di sini menunjukkan bahwa setelahnya adalah fi'il mudhari mansub. Kemudian ya kita mengetahui bahwasanya ni'matun ini kan mu'annas ya. Ni'matun mu'annas. Kalau sekiranya ini fi'il madhi, tentu harusnya tadarokathu ni'matun. Ya tadarokat. Karena kan ini mirip kayak tadaroka ya tadaroku kan. Tadaroka kan. Kalau sekiranya kita anggap tadaroka fi'il madhi, maka ini harusnya dibacanya tadarokathu ni'matun. Karena ni'mah mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Justru dari situ kita bisa mengetahui, oh berarti ini bukan fi'il madhi. Maka dia adalah fi'il mudhari yang taknya dibuang. Ya, karena ni'mah mu'annas, makanya asalnya tatadarokahu ni'matun. Ya gitu. Jadi, ya kita harus menggabungkan pengetahuan sorof kita dengan nahu kita. Kalau kita bilang ini fi'il madhi, kan mirip fi'il madhi kan, tadaroka. Tapi kalau dia fi'il madhi, enggak mu'annas. Sementara ni'matun ini mu'annas. Harusnya kalau dia fi'il madhi bacanya tadarokathu ni'matun. Tapi nyatanya dia ya tidak dibaca mu'annas. Oh berarti dia bukan fi'il madhi. Oh iya dia fi'il mudhari. Karena ni'mah mu'annas asalnya kan tadaroka ya tadaroku. Karena ini mu'annas tatadaroku. Kalau dibuang seru taknya. Itu caranya. Cara mengenali apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ya, Bu Dailis bertanya yang dipandang ain kena sakit, bagaimana dengan yang punya penyakit tersebut? Ini maksudnya gimana? Tapi yang jelas di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang mandi, ya, lalu dilihat oleh sahabat yang lain. Lalu sahabat yang lain ini apa namanya takjub dengan kekarnya, dengan bagusnya badan dari sahabat tersebut, hingga akhirnya ya sahabat yang satu ini terkena penyakit ain. Lalu akhirnya Rasul perintahkan ya. Sahabat ini untuk berwudu, kemudian air wudunya digunakan untuk mandi orang yang kena penyakit ain tersebut, lalu sembuhlah sahabat tersebut. Ini diantara cara mengobati penyakit ain kalau dia menimpa manusia. Ya. Jadi orang yang punya penyakit ain berwudu, lalu air bekas wudunya digunakan untuk mandi yang terkena penyakit ainnya. Itu caranya. Nah kalau yang kena penyakit ain, kalau dia sadar dia punya penyakit ain, maka tiap kali dia memuji seseorang itu harus diikat dengan zikir ya. Jadi jangan langsung memuji. Tapi diikat dengan zikir ya. Subhanallah, masyaallah, barakallahu fiik. Bagus sekali, indah sekali seperti itu. Nah. Pak Arden bertanya. Apa ini? Pada ayat 22 an bertemu dengan fil amr. Terjemahannya dan kaidahnya bagaimana Ustaz? Mana itu? Coba ya, kita lihat lagi. Ya. Fatanadaw musbihin anighdu ala harsikum in kuntum salimin. Ya, jadi najmahinnya ya biasa aja, enggak usah an-nya enggak perlu diterjemahin. Kalau kaidahnya berhubung fil amr itu adalah mabni, ya enggak ngaruh juga. nggak akan ada perubahan sama sekali. Jadi apa namanya, kalau kita bicara kaidahnya ya nggak akan ada perubahan karena fil amr itu kan mabni, jadi nggak ngaruh sama amil-amil yang ada. Baik ya, demikian mungkin ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Oh, ada satu lagi pertanyaannya, Tim. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggabungkan dua fiil. Kan fatanadaw musbihin anirdu. Ini kan kita mau menggabungkan kalimat ini. Jadi Al-Quran ini kan sedang bercerita kan? Sedang bercerita. Dan ini untuk menyambung. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak apa ya? Kita nggak menemukan ini dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini, kita mau menyambungkan dua fiil, memang butuh an dia. Misalnya, bahasa Indonesia bisa kayak gini. Bahasa Indonesia kayak begini. Katakan kepada Ali agar dia pergi ke sini. Nah, an itu seperti itu fungsinya. Jadi ada kata agarnya. Karena di situ menandakan perintah. Ya. Kalau bahasa Inggris itu kayak to. Ya. Kayak to. Jadi seperti itu. Itu fungsi an dalam ayat ini. Ya. Baik, mungkin sampai sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.